sini aku enggak bisa aja. Aduh, ini kok muter-muter ya? Hai, Dede sayang. Halo, cantik. Kamu juga ganteng. Aku enggak bisa lepas loh dari pandanganmu. Ini itu kayak pandangan ngomong kayak judul lagu gitu. Kayak pandangan pertama kayak apa? Kayak judul lagu, say. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Aduh, hai, aduh, seksinya. jiwa cantikku berdebar-debar. Ini pasti sombong. Baru kali ini Danang ditolak cewek. Baru kali ini padahal aku ini penyanyi terhot loh. Hot FM! Hot FM! Hot FM! Terima kasih Danang akan kembali nanti. Kapan-kapan kita ketemu lagi bersama Hot FM. Tepuk tangan dan tetap spesial hati Danang bisa menyemburkan. Senang banget, senang? Senang ya? Undang lagi atuh, bilang dong Hot FM, undang lagi, 1, 2, 3, Hot FM.